الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita masih dalam pembahasan mulia dengan manhaj salaf, dan sekarang kita masuk dalam bentuk ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, di halaman 293 atau di halaman 299. Kita masih membahas masalah bagaimana bentuk-bentuk ittiba atau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca. Berkata penulis, yang ketiga, ridha dengan hukum dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan merasakan lezatnya iman orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulnya. Yang keempat, berhenti pada batas-batas syariat dan tidak melanggarnya. Ini merupakan hasil dan buah dari keridhaan, karena barang siapa ridha dengan hukum, agama, dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan tegak di atas batasan-batasan syariatnya dan tidak melampauinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mughaffal. Keempat, berhenti pada batas-batas syariat dan tidak melanggarnya. Ini merupakan hasil. Ia berkata, wahai anakku, mohonlah surga kepada Allah dan berlindunglah kepadanya dari neraka. Sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kelak akan ada di tengah umat ini suatu kaum yang melampaui batas dalam bersuci dan berdoa. Di antara berlebihan dalam bersuci ialah boros menggunakan air, atau membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali, atau melebihi batas anggota wudhu yang wajib dibasuh. Masalah ini masih ada ikhtilaf. Cara kita mengikuti Nabi SAW disebutkan pada pertemuan yang lalu adalah dengan mengikuti dan meneladani Nabi SAW dalam setiap perbuatan dan perkataan beliau. Di antara cara yang lain adalah menjadikan sunnah Nabi SAW sebagai hakim. Apabila kita mengalami sebuah masalah yang masalah itu butuh penentuan hukum. Masih ingat pada pertemuan yang lalu saya contohkan kasusnya siapa? Zubair bin Al-Awwam. Siapanya Nabi itu? Ponakan apa sepupu? Ponakan, sepupu. Ada ikhtilaf. Yang benar apa? Sepupu. Dia seteru dalam masalah apa? Masalah air. Tetangganya yang menjadi lawan seterunya tidak ridha dengan Nabi. Lalu dia menuduh Nabi SAW mengatakan, itu keputusan engkau, itu karena pasti sepupu. Makanya yang dimenangkan adalah Zubair. Maka jemaah yang dirahmati Allah, ini diantara gambaran baru benar dikatakan kita ittiba kepada Nabi manakala ada sebuah permasalahan, kita berseteru, kita jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai hakim diantara kita. Nanti saya beri contoh di real lapangannya, misalnya kita berseteru dengan saudara soal pembagian warisan. Jangankan yang namanya teman, saudara kandung aja bisa musuhan gara-gara duit, gara-gara warisan. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, baru akan dikatakan ittiba dengan sebenar-benarnya manakala ternyata berseteru dengan siapapun termasuk saudara kandung, lalu kita jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai hakim diantara kita. Misalnya si kakak bilang gini, aku tidak ridho selama orang tua hidup yang selalu bersama dia itu aku. Kamu kan tidak pernah ke rumah mama, kamu kan tinggalnya di luar Jawa, kali-kalinya kamu kesini kalau lebaran. Selama mama sakit aku yang jagain. Enak banget kalau seandainya aku setengahmu, kata si kakak perempuan. Memang sih kalau ngikuti perasaan kayaknya gak adil, kayaknya. Tetapi kita manakala betul-betul mengatakan kita seorang yang bermanhaj sunnah, apalagi lebih spesifik bermanhaj salaf, maka harus ridho manakala ternyata Allah dan Rasulnya menentukan anak laki-laki dua kalinya anak perempuan. Itu konsekuensi. Dan jangan diungkit-ungkit, karena kalau mengungkit-ungkit itu tanda tidak ikhlas. Mengatakan aku yang lebih banyak merawat ibu daripada kamu, diungkit-ungkit seperti ini menghilangkan pahalanya. Menyebut-nyebut amalan di hadapan orang yang di bawah dirinya itu bisa menghilangkan pahala yang bersangkutan. Kalau seandainya Anda ikhlas, maka diam saja. Ridho, alhamdulillah, selama orang tua masih hidup dia sama saya. Alhamdulillah, Allah ciptakan saya, takdirkan saya dekat dengan orang tua. Tidak seperti saudara kandung saya yang merantau ke kota yang lain. Bukan kemudian dipersalahkan, wah, aku kan yang paling banyak ngurusin, kamu kan mana tahu. Itu namanya tidak ikhlas. Sama misalnya orang tua punya kebutuhan, terus kita sibuk mempermasalahkan pemberian saudara. Ya, kita bilang, kamu mau kasih itu satu bulan paling cuma 200-300, aku ini 2 juta. Loh, Anda itu mau bersaing dalam masalah pahala secara baik atau karena iri-irian dengan saudara sendiri? Kalau karena iri-irian, karena keterpaksaan, lantaran Anda adalah anak, maka jadilah kata-kata seperti itu. Aku sekian, kamu cuma sekian. Tapi kalau niatnya ikhlas karena Allah, aku sekian, kamu cuma, alhamdulillah, aku lebih besar daripada punyamu. Bukan malah marah. Balik lagi. Maka jemaah yang dirahmati Allah, kalau memang mengikuti Nabi SAW, maka ikutilah pembagian harta warisan misalnya dua kali, anak laki-laki di atas perempuan. Apalagi perlu diketahui bahwa, ini para ulama kita menjelaskan, ketentuan anak laki-laki dua kali perempuan itu bukan dari Muhammad. Itu langsung dari Allah. Dan segala perperan di dalam pembagian warisan tidak datang dari Muhammad SAW. Dia datang langsung dari Allah, dikarenakan sudah diketahui bahwa kebanyakan manusia akan merasa pembagian-pembagian warisan itu terasa kadang-kadang tidak adil menurut versi mereka. Ya. Cara yang ketiga yang dibahas di sini tadi, ridho terhadap hukum dan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Catat di situ. Meskipun belum atau berat mengerjakannya. Ridho terhadap hukum dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun belum garis miring berat mengerjakannya. Yang penting ridho dulu. Yang penting terima dulu. Urusan antum tidak mengerjakannya atau antum melanggarnya itu belakangan. Yang penting senang dulu. Saya beritahukan contoh-contoh syariat dan hukum Allah yang menurut kebanyakan manusia itu berat mengerjakannya. Misalnya ketentuan bahwa musik itu haram. Berat gak? Banget. Apalagi yang memang sedari muda dulu belajar ditemani musik, di kendaraan diterima musik, di SMA main musik, bahkan ngeband, meninggalkannya itu berat. Tetapi yang dituntut bagi kita pertama kali ridho dulu. Dan itu masih mending ketimbang antum menghalalkannya. Karena kalau sampai menghalalkannya, ini menghalalkannya yang Allah haramkan, itu lebih berat hukumnya ketimbang mengharamkan yang Allah haramkan meskipun kadang-kadang melanggarnya. Karena kadang-kadang melanggarnya dalam keadaan meyakini itu haram, dia tahu dia dosa, dia masih punya tobat. Tapi kalau sudah menghalalkan yang Allah haramkan, bagaimana mau dimintai tobat? Uang bagi dia halal. Itu tidak. Saya pernah diskusi dengan seorang ustaz, hafiz 30 juz, tapi masih suka musik. Bayangkan. Ngobrol kami tentang soundtrack film. Tapi saya bukan ngobrol, saya tiba-tiba duduk dekatnya. ternyata dia sedang berbicara soal soundtrack film. Oh iya, saya memang kemarin nonton juga. Maaf ya, ayat-ayat cinta. Kan ada soundtracknya, ada lagu-lagunya. Saya tahu karena sebelum ada logo bestseller di cover ayat-ayat cinta itu, saya sudah punya duluan itu cover, itu buku. Bahkan sempat tak bilang gini, waktu zaman belum ngaji, saya baca belum ngaji. Saya bilang ini kalau difilmkan bagus. Rupanya beneran difilmkan. Ya. Jadilah dia ladang maksiat yang orang namakan islami. Itu saya tahu di dalamnya pasti ada itu di dalam bukunya kan ada ceritanya, ada laki ada perempuan. Pasti kalau difilmkan berarti ada adegan laki dan perempuan berkumpul. Untuk sesuatu yang bukan darurat maka dia haram. Antum bayangkan wong di masjid aja salat itu bisa laki perempuan, ya kan? Nih di masjid salat laki sendiri perempuan di sendiri. Bila satu lantai maka dibikin hijab. Lah bagaimana yang bukan di luar masalah ibadah seperti bermain film campur baur laki perempuan lalu dinamakan islami? Tentunya diiringi dengan musik. Nah, ngobrollah kami. Ya, saya mengatakan, ya saya yang saya yakini itu semua haram. Mau orang namakan halal kah? Mau yang nonton itu ustaz kah? Hafiz 30 juz kah? Yang saya yakini itu haram. Begini ya, oh enggak, bagi saya halal. Tapi masih mending seandainya saya ternyata setelah ngomong haram, saya masuk ke dalam kamar cari di misalnya YouTube kah apakah, tak cari tak tonton. Berdosa dengan yakin karena itu haram. Tapi yakin, makanya diam-diam, enggak ngajak-ngajak. Ya, tetapi dosanya tidak lebih besar ketimbang yang menghalalkan. Sudah nonton menghalalkan pula. Maka dia jadi dua. Ditambah kalau ngomong-ngomong lalu ngajak-ngajak, jadi tiga. Dikali berapa banyak orang yang ikuti dia, kali berapa banyak. Ya. Ada ustadz besar di Indonesia ini, keluar itu film, diwawancarai depan bioskop. Oh bagus filmnya, ayo kamu muda-muda nonton-nonton, ayo nonton di bioskop. Dokter ngajak ke bioskop kaula muda yang dipastikan kadang-kadang itu pacaran SMA atau kuliahan, laki perempuan belum, bukan dalam ikatan pernikahan, nonton bareng. Dan yang namanya bioskop itu identik dengan kemaksiatan. Makanya adalah sesuatu yang aneh bila seandainya antum lihat saya, Ustaz Rofi, Ustaz Abdulman keluar dari 21. Heboh pasti. Heboh kan di atas. Karena itu tempatnya tempat maksiat. Ya. Maka jemaah yang dirahmati Allah, ridho dengan cara, oh musik haram, oke tinggalkan. Meskipun ternyata kadang-kadang pas lagi di mall ada lagu yang pernah dihafalnya dulu, ikut nyanyi juga dia. Ridho bahwasanya laki-laki celananya di bawah mata kaki itu haram, itu masih mending ya. Meskipun ternyata kadang-kadang terjulur. Sebagaimana Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, kadang-kadang kalau saya tidak perhatikan sarungku ini melorot ke bawah di bawah mata kaki. Ini mending ketimbang mengatakan ah gak apa-apa, kan ada khilaf ulama, kan ada juga yang boleh kan ya. Menggunakan pendapat-pendapat yang dhaif melawan pendapat yang lemah demi membenarkan yang dia suka. Contoh yang lain misalnya jenggot itu wajib dibiarkan. Misalnya antum polisi, ya sudah, kalau memang disuruh pangkas maka bawakan atasan antum, bawakan siletnya, bilang pak pangkaskan ya. Kalaupun ternyata dipangkas sendiri maka yang penting yakin dulu, ridho dulu bahwa yang antum kerjakan itu salah. Dan itu masih mending ketimbang membenarkan. Ah, enggak apa-apa. Banyak juga kok ustaz-ustaz yang enggak berjenggot. Saya sini tuliskan poligami itu mubah. Maka kalau seandainya Anda berat, tadi kata-kata apa? Ridho dengan hukum syariat Allah meskipun belum atau berat mengerjakannya. Yang penting halalkan dulu bahwa poligami itu benar-benar mubah. Bukhota. Ya. Bersuamikan seorang ikhwan. Dia bilang, alhamdulillah Ustaz, istri keduanya itu saya yang carikan. Mantap. Ya. Kenapa begitu? Iya, saya ingin sekali suami saya bahagia. Mantap banget nih akhwat kayak gitu kan? Dia bilang dia ingin akhwat apa suaminya bahagia. Dia carikan akhwat. Apa katanya? Tapi nangis juga. Ah, terus keterusan ceritanya. Akhirnya dia bilang, saya tidak suka dengan istrinya, bla bla bla. No? Kamu yang carikan, kamu yang gak suka, gimana sih? Kamu yang suruh dia nikah, kamu juga yang nangis-nangis. Sekarang saya yang repot, suruh dengerin cerita satu jam. Waktu itu saya bilang, sudah ya om ya, afan ya, nah mau pulang ke rumah. Karena waktu itu subuh-subuh ini. Saya mau pulang ke rumah, dengerin dari tadi nih, teleponnya lama betul. Ya, dengerin cerita, hanya dengerin cerita apa? Orang yang katanya tadinya ridho, ternyata merasa berat. Ya kalau seandainya antum merasa berat, yang penting ridho dulu bahwasanya poligami itu halal. Ada satu contoh lagi, misalnya yang juga berat diterima oleh sebagian kaum muslimin adalah larangan bid'ah. Mereka enggak ridho bid'ah itu dilarang. Padahal bid'ah itu yang melarang pertama kali siapa? Rasul. Itu kan istilah bid'ah. Itu kan bukan dari ustaz-ustaz. Itu bukan dari kami, bukan dari saya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tiap Jumat memperingatkannya. Di dalam pengantar khutbah Jumatnya, bahkan di dalam pengantar khutbah nikah, Nabi larang bagi kita untuk melakukan bid'ah. Kata Nabi, seburuk-buruk perkara itu yang mengada-ngada dalam agama, dan setiap mengada-ngada dalam agama disebut dengan bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap sesat mengembalikan pelakunya bila tidak taubat sebelum wafatnya ke dalam neraka. Sebagian orang ketika kita bilang bid'ah, bid'ah itu risih dengarnya. Baru misi khutbah Jumat. Innalhamdulillah. Sampai pada kata-kata wa kullu muhdatsatin bid'ah. Baru kata-kata bid'ah sudah risih orang dengarnya. Ais ini sudah. Entar jeluk dengar benar lagi pasti finnar. Wa kullu dhon finnar. Nah, betul kan apa aku bilang gitu? Ini sudah ciri-cirinya Wahabi. Orang-orang sawah. Tahu orang-orang sawah? Salafi Wahabi. Ini sudah ciri-ciri orang-orang yang sawah katanya. Padahal itu adalah sunnah Nabi. Ya, tapi karena kita tidak ridho terhadap hukum Allah, maka yang jadi adalah dia mencela istilah ini. Ya. Yang keempat, berhenti pada batas-batas syariat dan tidak melanggarnya. Bila seandainya Allah dan Rasulnya sudah menentukan sebuah batasan di dalam syariat, maka wujud dari ridho terhadap syariat itu adalah berhenti manakala Rasul membatasinya. Misal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, tentang berwudu lebih dari 3 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan faman zada alaihi aw naqasa faqad asaa aw zalama. Barang siapa yang lebih berwudu lebih dari hitungan yang ini, maksudnya lebih dari 3 kali, maka sesungguhnya dia telah berbuat buruk dan telah berbuat zalim. Maka wudu lebih dari 3 kali itu bukan sunnah. Bahkan Nabi sebutkan itu perbuatan apa? Zalim. Nah, kalau kita ridho terhadap syariat Rasul, maka kita akan berhenti pada angkanya. Ketika Nabi SAW sebutkan beliau atau beliau praktekkan wudu itu 3 kali, 3 kali, maka kita mengerjakannya jangan 4 kali 4 kali, kecuali kepala, karena kepala oleh Nabi SAW prakteknya cuma 1 kali. Nah, manakala syariat membatasinya pada 1 kali, ya sudah, berarti kepala Anda cukup usap 1 kali, jangan dibikin 3 kali. Nah, wallahu alam bishawab. Bab E, ittiba itu tidak akan terwujud sampai terpenuhi 6 perkara. Poin E, ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan terwujud sebelum amal yang dilakukan sesuai dengan 6 perkara. Yang pertama, sebabnya. Apabila seseorang melakukan suatu ibadah kepada Allah Ta'ala yang diiringi dengan satu sebab yang tidak disyariatkan, maka ibadah itu menjadi bid'ah dan tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Contohnya, sebagian manusia ada yang menghidupkan malam ke-27 bulan Rajab dan 12 Rabiul Awal dengan solat tahajud. Mereka beralasan bahwa malam itu adalah malam dimi'rajkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat tahajud adalah ibadah, tetapi pada saat dibarengi dengan sebab ini, maka ia menjadi bid'ah karena ibadah ini dilakukan dengan sebab atau alasan yang tidak disyariatkan. Sifat ini, yaitu ibadah harus sesuai dengan sebabnya, adalah perkara yang sangat penting. Dengan begitu dapat diketahui berbagai perbuatan bid'ah yang disangka sebagai sunnah padahal bukan sunnah. Yang kedua, jenisnya. Suatu ibadah harus sesuai dengan syariat dari sisi jenisnya. Jika seseorang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan suatu ibadah yang jenisnya tidak disyariatkan, maka ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Contohnya, jika ada seseorang yang berkurban dengan kuda, maka kurbannya itu tidak sah karena jenisnya menyelisihi ketentuan syariat. Kurban hanya bisa dilakukan dengan menyembelih hewan ternak berupa unta, sapi, dan kambing. Yang ketiga, kadarnya atau jumlahnya. Jika ada orang yang menambah jumlah sholat fardu, maka ini adalah perbuatan bid'ah yang tertolak karena menyelisih syariat dalam kadarnya atau jumlahnya. Lebih utama lagi jika ada seseorang sengaja sholat zuhur 5 rakaat dan subuh 3 rakaat misalnya, maka sholatnya tidak sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya, yang keempat, kaifiatnya atau tata caranya. Jika ada seseorang memulai sholat dengan sujud kemudian ruku, maka sholatnya batil. Yang kelima, waktunya. Jika ada orang yang berkurban pada hari pertama bulan Zulhijjah, maka kurbannya tidak diterima karena menyelisih waktu yang telah ditetapkan syariat. Demikian pula jika ada orang yang sholat sebelum waktunya atau melakukan haji di selain bulan-bulan haji, maka semua itu tidak diterima. Yang keenam, tempatnya. Jika ada seseorang beriktikaf di selain masjid, maka iktikafnya tidak sah karena iktikaf hanya boleh dilakukan di dalam masjid. Apabila ada seorang wanita berkata, saya akan iktikaf di tempat sholat di dalam rumah saya, maka iktikafnya tidak sah karena menyelisih tempat yang telah ditetapkan syariat, yaitu masjid. Tawaf tempatnya hanya di Ka'bah. Jika dilakukan di tempat lain, maka tidak sah. Ada 6 perkara yang harus terpenuhi, meskipun tidak begini. Meskipun bukan satu ibadah, harus ada 6-6-nya. Tapi bila dalam sebuah ibadah ada satu dari 6 atau sampai 6-6-nya ada ketentuannya pada ibadah tersebut, maka dia harus terpenuhi. Bila tidak, maka tidak akan diterima sebagai sebuah ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah apa tadi? Sebab. Yang kedua adalah jenis. Yang ketiga adalah kadar atau jumlah. Yang keempat adalah kaifiat atau tata cara. Yang kelima adalah waktu. Dan yang keenam adalah tempat. Gini, supaya antum hafal 6-6-nya ini, supaya hafal 6-6-nya, kita perlu namanya jembatan keledai. Jembatan keledai itu adalah metodologi menghafal. Misalnya ada 6 kata, antum bagi ambil depan-depannya, lalu antum singkat. Ya. Dan singkatan yang sangat bagus yang saya dapatkan dulu waktu ngisi kajian masalah ini di anak-anak KISPA, kajian Islam Putih Abu-Abu, kajian khusus anak SMA. Ada akhwat yang dapat hadiah berapa? 100 ribu ya? Dapat kita kasih hadiah 100 ribu karena bisa membuat jembatan keledai paling bagus. Jembatan keledai paling bagus waktu itu adalah 1 juta wanita. Coba lihat, sebab. Jumlah, yang nomor 3. Tata cara, yang nomor 4. Waktu, yang nomor 5. Ni jenis, yang nomor 2. Dan ta tempat. Bagus kan? Jazakallah khairan. Itu akhwatnya gak tahu mana sudah. Kita bikin, siapa yang bisa kasih jembatan keledai paling bagus dapat 100 ribu. Oh, ada yang, ustaz, apa itu? Kereta, kuda atau apa gitu. Enggak nyambung. Akhirnya dapat akhwat yang paling bagus adalah 1 juta wanita. Coba sama-sama. Se-nya apa? Jangan nyantek sini lagi. Siapa tahu antum mau kultum nanti ya. Siapa tahu nih bulan Ramadan antum disuruh kultum gitu di kantor kah, di manakah? Antum bawakan aja sejuta wanita. Bilang saya mau kultum judulnya sejuta wanita. Ya. Dia kira antum kenapa gitu? Sesenya apa? Sebab. Seju. Juta. Tata cara. Wah. Waktu. Ni. Jenis. Ta. Tempat. Gampang kan? Nah, antum kan laki-laki soalnya. Kalau dibilang sejuta wanita cepat aja ngafal ya. Sebab. Maka barang siapa beribadah yang sebabnya tidak sesuai dengan tuntunan, maka tidak diterima. Misal tadi dicontohkan tahajud dalam rangka malam Isra Mi'raj. Tahajudnya dari Nabi, tapi menyandangkan sebabnya pada Isra Mi'raj, ini ngada-ngada dalam agama. Maka dia berubah jadi bid'ah dan tidak akan diterima. Maka kalau mau tahajud, tahajud aja. Tapi jangan dihubung-hubungkan sama masalah malam 27 Rajabnya. Ada orang puas, ada orang kata, ini gak ada tuntunannya. Tahajudnya dari Nabi, sebabnya ngada-ngada. Maka berubah tahajudnya menjadi tahajud yang tidak diterima. Karena sebab yang diada-adakan. Puasa dalam rangka menyambut ulang tahun. Ya, besok ulang tahun. Maka hari ini, subuh ini sahur. Ditanya, kamu puasa apa? Hari Jumat kau puasa? Hari ulang tahunku. Jadi aku mensyukuri nikmat Allah. Aku masih panjang umur dengan cara puasa. Puasanya dari Nabi. Tapi masalahnya menyangkut pautkan dengan sebab ulang tahun. Gak ada tuntunnya dari Nabi. Maka puasa ini jadi tertolak. Gak ada manfaatnya. Kedua, seju, jumlah. Barang siapa beribadah jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah dari Nabi, maka ibadahnya tertolak. Meskipun niatnya baik. Misalnya tawaf 70 kali, padahal dari Nabi cuma 7 kali. Ya, salat subuh 20 rakaat, padahal dari Nabi cuma 2 rakaat. Meskipun niatnya baik, tetapi harus ada kesepakatan dengan Nabi, kesesuaian dengan Nabi dalam masalah jumlah, maka kalau Anda langgar, maka ibadah tidak diterima. Kemudian sejuta. Tata cara. Siapa yang beribadah dan ibadah itu sudah ada tata caranya dari Nabi, lalu dia karang sendiri, maka ibadahnya tidak diterima. Misalnya kita contohkan, ada orang sholat, dia mulai dengan salam, diakhir dengan takbiratul ihram. Atau dia wudu, dimulai dari kaki, diakhiri dengan kumur-kumur. Maka ibadahnya tidak akan diterima, karena tata caranya tidak sama dengan tata cara Nabi. Umrah dimulai dengan cukur gundul, diakhiri dengan tawaf. Maka tata caranya tidak sesuai dengan Nabi, maka ibadahnya tidak diterima. Ketiga adalah waktu. Bila ada sebuah ibadah sudah ada ketentuan waktunya yang harus disesuaikan dengan Nabi, lalu ada orang membuat ibadah tersebut di luar dari tuntunan waktunya, maka ibadahnya tidak akan diterima. Misalnya sholat maghrib sebelum datang, sebelum terbenam matahari. Sholat subuh jam 3 pagi ya. Atau menyembelih kurban sebelum sholat id, sebagaimana yang terjadi pada sahabat siapa? Siapa? Abu Burdah bin Niyar. Yang menyembelih sebelum salat id. Maka disuruh Nabi ganti. Ini menunjukkan tidak diterimanya ibadah kurbannya karena waktunya tidak sesuai dengan Nabi. Haji, tapi hajinya bulan Safar. Ya, maka tidak akan diterima. Puasa, puasanya di bulan Muharram 30 hari. Kamu puasa apa? Puasa Ramadan. Kok di bulan Muharram? Ya kalau Ramadan tuh terlalu rame sih. Ya bisa gitu. Mulia aku kalau terlalu rame. Ya. Dan kalau rame-rame kan terlalu ringan. Kalau sendirian ini kan banyak cobaan. Nah, aku lebih kepengen puasa yang lebih banyak cobaan katanya. Meskipun tujuannya baik, tapi masalahnya waktunya tidak sama dengan waktunya Nabi, maka tidak diterima. Sejuta wa. Nih, jenis. Kalau ada sebuah ibadah, ada jenis sesuatu di dalamnya yang sudah ditentukan, kita bikin jenis yang lain, maka tidak diterima. Kurban, tapi pakai ayam. Kurban kambing. Tidak akan diterima. Kok dikurban kambing? Ayam, bebek. Saya mau bilang kepiting jadi kambing. Ya. Kurban kepiting, tidak akan diterima. Apalagi kurban perasaan. Ya. Kalau cuma itu, tidak akan diterima. Harus bentuknya binatang, yang binatangnya pun tidak sembarangan. Harus bahimatul an'am. Dari kalangan unta, sapi, dan kambing. Beserta saudara-saudaranya. Seperti kerbau dan domba. Maka kalau ada kurban pakai unggas, maka tidak akan diterima. Akikoh, akikoh pakai bahimatul an'am juga. Pakai kambing lebih utama daripada unta atau sapi. Dibalik ya. Kalau kurban lebih utama sapi. Unta. Baru sapi, baru kambing. Adapun akikoh terbalik. Yang utama adalah kambing, baru sapi, baru unta. Meskipun satu anak laki-laki, dua sapi, tetap lebih utama dua kambing. Ya, meskipun tidak urunan. Kalau di kurban kan boleh urunan, tujuh keluarga satu sapi bertujuh gitu kan. Tapi kalau sapi nggak bisa, kalau akikoh nggak bisa, tujuh bayi satu sapi. Nah, ada koordinatornya, suster misalnya. Ibu akikoh, akikoh, akikoh, ini kebetulan anaknya bayi tujuh, kebetulan lahirnya bareng hari yang sama. Ya, maka tidak bisa diterima dikarenakan ya, jenisnya tidak sesuai dengan Nabi. Yang terakhir adalah tempat. Kalau ada sebuah ibadah yang ada ketentuan spesifik tentang tempatnya, maka harus sesuai dengan tempat yang diajarkan Nabi. Siapa yang mengerjakan ibadah tersebut dengan tempat yang tidak sesuai, maka tidak diterima. Misalnya i'tikaf itu harus di masjid, ada orang bikin i'tikaf di kuburan. Ya, sholat itu di masjid, dia sholat di kuburan yang bukan sholat jenazah. Maka ini tempatnya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Haji tapi ke Iran, ya, bukan ke Arab Saudi. Misalnya bikin miniatur di sana, ya, maka ini tidak diterima dikarenakan Ka'bah yang dimaksud yang ada di kota Mekah. Karena tempatnya tidak sesuai, maka tidak akan diterima. Atau antum umroh di BC, di Plaza Balikpapan. Di situ kan ada Ka'bah, ada Sofa Marwah. Meskipun bentuknya mirip, tidak akan diterima dikarenakan tidak sesuai dengan tempatnya. Saya bertanya, antum menjawab. Mending mana? Ridho meskipun melanggar atau membuat yang ketentuan syariat yang lain? Ridho. Dia masih melanggar. Tapi mending mana? Ridho tak melanggar dengan ridho tapi melanggar. Ya, nanti antum jangan salah ya. Ya. Jangan nanti antum pulang dengerin musik antum bilang enggak apa-apa, yang penting ridho. Nah, nanti dikira begitu. Padahal itu tidak bermaksud begitu. Saya enggak bilang enggak apa-apa sudah, yang penting antum ridho. Saya bilang masih mending, tapi dua-duanya enggak ada yang mending ketimbang ridho dan tidak melanggar. Bolehkah wudu lebih dari tiga kali? Kalau lebih bagaimana? Itu termasuk perbuatan zalim. Kalau kepala lebih dari sekali boleh enggak? Ada berapa perkara yang harus disesuaikan di dalam ibadah? 6. Harus ada semuanya pada sebuah ibadah atau bisa saja salah satunya? Bisa salah satu. Sebutkan yang 6-nya itu. Sejuta wanita. Itu sejuta, bukan 6. Apa sejuta wanita itu? Sebab, jumlah, tata cara, waktu, jenis, dan tempat. Terus terangnya bagi-bagi pengalaman. Seumur hidup saya pertama kali kultum dengan kultum bermanhaj salaf adalah ini tadi, sejuta wanita ini. Cuma waktu itu jembatan keledai saya bunyinya adalah sekawat tembaja. Sekawat tembaja. Sebab ka kaifiyah wat waktu tem tempat babilangan ja jenis. Cuma kan enggak ada tembaja. Apa tembaja? Yang ada tembaga. Bertahun-tahun saya cari jembatan keledainya enggak ketemu-temu sampai Kispa tahun 2014. 15. Ya, sejak saya ngisi pertama kali 2007, 8 tahun mencari jembatan keledainya baru ketemu di 2015. Dan ini terus terang adalah materi saya kultum pertama kali yang serius. Materi serius. Ya, saya kultum kalau enggak salah di Forum Her, di Perusda, sama di Gunung Guntur. Materinya ini. ya. Karena saya juga pertama kali membaca buku-buku bermanhaj salaf, salah satunya adalah bukunya Syekh Utsaimin yang memuat soal 6 ini. FYI, tulisannya Ustaz Yazid yang 1-6 ini sebenarnya saya yakin adalah mengadopsi dari bukunya Syekh Utsaimin yang kecil tentang masalah ini. Judulnya kalau enggak salah Pohon Sunnah atau Akar-akar Bid'ah, saya lupa, bukunya kecil. Dan isinya yang 6 ini tadi. Semoga kapan-kapan antum bisa sampaikan kepada keluarga antum misalnya. Siapa tahu antum diminta untuk kultum, untuk menyampaikan nasihat, gampang. Ingat-ingat 1 juta wanita. Tapi usahakan gini, kalau antum bawakan materi ini, kata-kata bid'ahnya kalau pertama kali antum kultum jangan keluar dulu. Gitu. Kalau langsung keluar nanti dikira antum pendekar turun gunung. Antum bilang, baru ngaji sudah bid'ah-bid'ah, semua dibid'ahkannya gitu. Nah, kata-kata bid'ahnya antum simpan dulu. Kenapa? Karena orang ketika pertama kali kita ngelihat kita kultum, insyaallah mereka enggak akan banyak lihat konten, tapi ngelihat gaya dulu. Is kaku. Tangannya salah-salah megangnya. Tersendat-sendat. 5 detik enggak ngomong mikir gitu kan. Orang ngeliatin kayak gitu. Nah, supaya enggak terlalu menghancurkan konsentrasi mereka, kata-kata bid'ah itu antum ganti dengan enggak ada tuntunannya. Bilang tidak ada tuntunannya. Antum bilang gini, maka barang siapa yang mengerjakan sebuah ibadah yang jenisnya tidak sama dengan jenisnya Nabi, berarti dia mengerjakan ibadah yang tidak ada tuntunannya. Gitu. Antum buang dulu kata-kata bid'ahnya. Kasih contoh-contoh yang banyak. Ya. Insyaallah mereka akan mau menerima. Nah. Apa hukumnya beli kendaraan secara take over dan membeli barang lelang bank? Take over ini take over apa? Kalau take over dari kredit segitiga dengan lembaga ribawi maka tidak boleh. Misalnya ada orang kredit dengan bank, terus antum take over, antum lanjutkan kreditannya, maka tidak boleh. Karena antum berarti jatuh ke dalam riba juga, melanjutkan ribanya orang. Tapi kalau take overnya adalah bukan pada lembaga ribawi, melainkan misalnya pada orang yang memang menjual miliknya sendiri, maka insya Allah secara umum tidak mengapa, tentunya di luar ya, selama tidak ada akad-akad riba. Misal si A beli motornya si B, ternyata di tengah jalan si A ini tidak sanggup melanjutkan cicilan. Si A ngomong sama si C, C mau gak? Aku ini punya cicilan, cicilan tanpa riba, tapi aku gak sanggup melanjutkannya karena aku di PHK misalnya. Kamu kembalikan modalku, potong aja lah berapa, nanti lanjutkan cicilannya. Ini gak pakai riba, maka ini boleh. Ini take over yang boleh. Adapun membeli barang dengan lelang bank, kalau lelangnya lelang pegadaian haram. Kalau lelangnya lelang bank maka saya rinci dulu, tergantung dengan kasus-kasusnya. Azan. bagaimana sikap yang benar bila memiliki nama yang merupakan nama Allah atau memiliki nama yang sama dengan nama Tuhan agama lain. Kalau namanya sama dengan nama Tuhan agama yang lain, maka harusnya diganti. Misalnya apa ya? Dewa Brahma misalnya. Adapun dengan nama Allah, maka ada rinciannya. Bila nama Allah itu memang khusus buat Allah, maka haram menggunakannya. Bila terlanjur, wajib ganti. Misalnya namanya Allah. Siapa mas namanya? Allah. Kalau ada demikian, maka wajib ganti. Karena ini nama khusus hanya untuk Allah. Termasuk juga Al-Khaliq, sang pencipta. Maka ini tidak bisa disandang kecuali hanya Allah. Kalau Abdul Khaliq boleh, hambanya yang mencipta. Ar-Rahman atau Rahman, Mas Rahman, Pak Rahman. Ini adalah nama yang kata para ulama seperti Syekh Utsaimin, ini nama haram. Karena nama Rahman atau Rahman itu menunjukkan kasih sayang yang sangat luas, yang tidak ada yang memilikinya kecuali Allah. Maka menyandang nama sekedar Rahman itu enggak boleh. Maka kalau sudah terlanjur, wajib ganti. Gantinya bisa dengan menambahkan kata abdu, bisa dengan cara mengganti yang mirip dengannya. Misal ada orang namanya Allah, maka tinggal ganti jadi apa? Abdullah. Kalau namanya Pak Rahman, berarti ganti jadi apa? Abdurrahman. Khalik jadi apa? Al-Khaliq. Nah, kalau seandainya cara yang lain adalah menggantinya dengan sesuatu yang mirip. Seperti di zaman Nabi SAW ada orang namanya Abdul Nabi, hambanya Nabi. Padahal hambanya siapa? Allah. Dia bilang aku Abdul Nabi, hambanya Nabi. Maka Nabi ganti orang itu jadi nama Abdul Ghani. Ada orang lagi namanya Abdul Rasul, hambanya Rasul. Maka Nabi SAW ganti menjadi Abdul Ghafur, hambanya Allah yang maha pengampun. Adapun nama Allah yang boleh disandang, maka silakan, tidak masalah. Misalnya Rahim. Rahim itu adalah kasih sayang sifatnya terbatas. Maka namanya sekedar Rahim boleh, tidak mesti ada abdunya. Seperti nama Latif. Allah itu Al-Latif, yang maha lembut. Ya, sebagian ulama kita mengatakan latif, lembut, tidak mengapa disandang oleh manusia. Mohon tuntunannya puasa Asyura tanggal berapa saja. Asyura cuma satu, enggak pakai saja. Ya, tanggal berapa saja itu kan kayaknya banyak. Asyura itu cuma satu, yaitu tanggal 10 Muharram, insyaallah besok. Adapun tadi kita puasa namanya Taswa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang puasa Asyura, ya, mengkafarat atau menghapuskan dosa yang dilakukan setahun sebelumnya. Ketika para sahabat sedang berpuasa, maka Nabi SAW ada yang memberitahunya, ya Rasul, bahwasanya tanggal 10 Muharram itu juga adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu tahun depan kita akan puasa dengan tanggal 9-nya. Tapi qadarullah, Allah sudah cabut nyawa beliau sebelum tanggal 9 Muharram tahun berikutnya, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Tidak boleh menetapkan nama bagi Allah kecuali yang Allah tetapkan. Apakah ini menunjukkan haram? Jawabannya iya. Manakala seseorang menetapkan bagi Allah nama yang dia ada-adakan, berarti dia berbuat bid'ah dalam asma dan sifat Allah. Misalnya menamakan Allah dengan Allah Sang Maha Keren, Allah Maha Asyik, ya, Allah Maha lain-lain yang tidak pernah datang dari Allah dan Rasulnya. Maka ini termasuk mengada-ngada dalam agama. Ada teman terkena musibah lalu di-share ke grup. Bagusnya kita berdoa dengan menuliskan, atau kita cukup mengaminkan doa yang ada di grup itu, atau ikut mendoakan? Jawabannya utama adalah antum mendoakannya dengan lisan, bukan dengan tulisan. Jadi misalnya nih, yang terkena musibah adalah antum. Antum share, telah wafat anak saya hari ini, semoga Allah memberikan ganjaran pahala bagi orang tuanya. Gak ada yang reply satupun, gak apa-apa. Karena siapa tahu mereka sudah mendoakannya dengan apa? Lisan. Dan itu lebih utama ketimbang cuman copy paste. Apa manfaatnya? Copy paste, send. Abis itu keluar dari dia apa? Keluar dari percakapan. Itu enggak doa namanya, cuman sekedar tempel tulisan. Maka yang benar adalah mendoakan dengan lisan. Kalau enggak ada yang reply doa antum itu, ya sudah enggak apa-apa. Berhusnuzon saja, siapa tahu sudah diaminkan pakai lisan. Tanya Pak Ustadz, katanya Nabi Isa Nasrani, kenapa waktu akhir zaman Nabi Isa ikut sholat? Yang jadi imam, Imam Mahdi. Apa bisa Nabi Isa sholat dengan cara Islam? Jawabannya bisa, kan tinggal nyontek. Nyontek siapa? Imam Mahdi. Yang jadi imam siapa? Imam Mahdi. Makanya dia biasa sholat. Caranya adalah dengan mencontoh si imam. Nah, kurang lebih 3 tahun lalu orang tua memiliki utang berupa perhiasan emas dan dijual dengan sepengetahuan pemilik. Insyaallah mau dikembalikan. Bolehkah dikembalikan dalam bentuk uang? Jawabannya tidak boleh. Hutang emas harus bayar emas. Hutang duit maka harus bayar duit. Bila hutang emas dibayar dengan duit, maka saya khawatir ini riba. Apalagi kalau sedari awal sudah tahu akan dibayar dengan emas. Namun sebagian ulama ada yang memperbolehkannya apabila betul-betul tanpa kesepakatan diganti, tetapi tentunya akan sulit untuk memprediksi dikarenakan harga emas ketika dia pinjam dengan harga emas waktu dikembalikan bisa jadi sangat jauh harganya. Maka kembalikanlah dalam bentuk emas juga. Bila dulu pinjamnya 3 gram, maka kembalikan dalam 3 gram. Dan jangan dengan konversi uang sebesar senilai 3 gram. Ini sama dengan seseorang ikut arisan. Kalau ngomongnya arisan-arisan emas, berarti kumpulannya juga harus emas. Yang disetor harus emas. Tidak boleh setornya uang. Tidak boleh setornya uang. Dikarenakan tukar emas dengan uang itu harus tunai. Meskipun tak setara. Ketika ada arisan, itu tidak tunai namanya. Namanya juga arisan. Arisan itu tidak tunai loh. Kita setor sekarang, giliran nama kita bisa jadi keluarnya 10 tahun lagi. Tergantung jumlah orang yang ikut arisan. Mana yang lebih utama, membaca mushaf dengan terjemah atau yang tanpa terjemah? Misalnya mushaf Madinah. Yang paling utama adalah antum baca yang sesuai dengan kemampuan antum. Bila antum memang mengerti tafsir dari setiap ayat yang antum baca, maka bacalah yang sifatnya mushaf murni. Tapi untuk seperti kita, yang kadang-kadang kita tidak mengerti makna yang kita baca, apalagi tafsirnya, maka yang utama adalah antum cari mushaf yang ada terjemahnya, supaya setelah antum baca Arabnya, antum baca juga terjemahnya. Ini sebagaimana yang saya pernah dengar dari sebagian guru saya ketika ditanya, manakah yang lebih baik, seseorang membaca Al-Quran banyak-banyak ataukah baca dengan artinya? Maka mereka mengatakan yang lebih utama adalah bagi yang sudah memiliki tafsirnya, sudah mengetahui ilmu di dalam tafsir dan makna yang dia baca, maka yang lebih utama adalah memperbanyak baca Arabnya. Tapi barang siapa yang tidak mengerti terhadap apa yang dia baca, maka yang lebih utama adalah sedikit Arabnya, yang penting menyempatkan membaca terjemah dan tafsirnya. Karena membaca dengan mengerti maknanya itu lebih utama. Bagaimana hukumnya pengajian di night club yang hadirnya adalah para pemandu karaoke berpakaian minim? Adakah? Seandainya ada, maka itu orang saya yakin dia tidak akan betul-betul berdakwah dengan dakwah yang sesuai dengan tujuan aslinya, dan yang ada dia hanya banyak lihat aurat perempuan di sana. Coba kalau saya, jangan saya lah ya. Kalau ada ustaz masuk ke naf atau happy puppy, apa yang harusnya dia dakwahkan? Satu, haramnya musik. Apakah dia akan bicara begitu? Enggak, diusir dia sama para satpam nanti. Ya. Yang kedua yang harus dia haramkan, yang dia harus dakwahkan adalah haramnya membuka aurat. Diusir juga dia dari oleh security. Yang ketiga, haramnya ikhtilat. Ayo. Ini diantara objek dakwahnya. Kira-kira kalau dia masuk ke tempat seperti itu, lalu diizinkan, apalagi dikoordinir, kira-kira begitu ke isinya? Jawabannya enggak. Paling-paling dia dakwah-dakwah umum. Alhamdulillah ya jamaah. Misalnya memang bekerja itu adalah, bekerja itu ibadah. Jadi waitress itu juga bilang, alhamdulillah ibadah ini. Ya. Ini kita juga kerja ibadah katanya. Jangan lupa ya, meskipun menjadi pekerja karaoke, yang penting sholat subuh. Yang penting apa? Sholat subuh. Meskipun begitu, jadinya gak akan tepat dengan sasaran. Yang ada malah ngeliatin cewek-cewek. Imam Syafi'i aja pergi ke pasar, gak sengaja lihat betis perempuan, hilang dari kepalanya 40 ayat. Itu gak sengaja loh, karena betisnya tersingkap oleh angin. Lah bagaimana kalau seandainya sudah masuk, tahu tempat karaoke itu isinya begitu-begitu? Ya, kira-kira apa? Dia tutup mata begitu? Gini. Ya. Maka yang seperti itu tidak boleh. Ya. Apa hukum bekerja di hotel? Jadi apa? Jadi apa? Dan hotel itu kan ada campur ya. Ada penghasilan yang bisa jadi haram. Seperti misalnya bila hotelnya itu punya bar atau punya kafe, yang di situ ada live music, ada wanita-wanita yang ya begitu deh. Kemudian bisa jadi yang masuk itu adalah laki perempuan suami istri, bisa jadi yang masuk adalah zina. Tetapi orang ini kalau seandainya dia tidak tahu, misalnya pekerjaan dia hanyalah OB, insya Allah halal. Kalau laki-laki, kalau perempuan jangan, karena perempuan tempatnya di rumah, bukan tempatnya jadi wanita karir, apalagi di tempat-tempat seperti hotel. Kalau di bagian pengadaan, seperti pengadaan air minum, permen, ayam, dan lain-lain, insya Allah boleh. Tapi kalau sudah mengadakan khamr, maka haram. Kalau boros bersuci, apakah itu mengurangi pahala sholat? Jawabannya bukan mengurangi pahala sholat, tetapi mengurangi pahala wudu. Karena wudu itu manakala sesuai dengan tuntunan, maka dia berpahala. Manakala melanggar tuntunan, maka dia mengurangi pahala. Nah, ini saja. Subhanakallahumma.